rupa, bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Paman, paman, kok gak mau mainan sih? Tapi kan paman bawa makanan. Kan makanan bukan mainan. Loh, makan dulu baru mainan. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Wasih, enak juga ya liburan di desa. Iya, mandi di kandang, kerbau ke sawah. Duh, mandi ya di sungai, sawah. Lah kerbaunya mana? Kerbaunya kan di kandang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawa ke